Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah, hafizani wa hafizakum Allah wa barakallahu fikum. Pada pembahasan yang telah lalu telah kita sebutkan dua penukilan yang dinukil oleh Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala dari kalam al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala sebagai pengalaman emas yang beliau inginkan hal itu pun dicapai oleh orang-orang yang setelahnya di dalam menuntut ilmu, di dalam mendalami syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tafaqquh fid din, yang kata beliau, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhaikil aishi wa khidmatil ulama aflah. Seseorang tidak akan berhasil, seseorang tidak akan beruntung tatkala dia menuntut ilmu dengan kekuasaan dan dengan merasa jiwa yang mulia. Tetapi seorang akan beruntung dan berhasil ketika dia mencari ilmu, menuntut ilmu, jikalau disertai dengan jiwa yang merasa hina, dengan kehidupan yang sempit, dan juga dengan memberikan pelayanan kepada para ulama ahlul ilm. Tiada lain, kata para ulama, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala min bab tawqiril alim, menghormati seorang alim, menghormati para ulama, sehingga karena mereka sebagai hamalatul ilmi fayuhtaram, mereka sebagai orang-orang pembawa ilmu, maka mereka dimuliakan. Sehingga mahma kana makanuhu wa manzilatuhu, seperti apapun kedudukan dia, derajat dia, nasab dia, keturunannya, tapi tatkala dia duduk di hadapan seorang alim, di hadapan seorang syekh ulama, maka dia pun harus merasa bahwasanya dirinya di bawah sang alim. Tidak merasa mulia, tidak merasa tinggi di hadapan alim tersebut. Maka dengan itu kuncinya ilmu akan diraih. Tidak merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang berhak dimuliakan ketimbang gurunya karena kabilahnya yang tinggi, ya, atau karena kekayaannya, atau daripada segi yang lainnya yang dia raih dari kehidupan dunianya. Sehingga orang-orang yang seperti ini, mereka tidak akan mendapatkan bagian di dalam ilmu. Bagaimana dia akan mengambil ilmu dari si fulan, dari seorang alim, dari seorang ustaz, sementara dia menganggap remeh orang yang diambil ilmu darinya, menganggap kecil, menganggap sebagai orang yang tidak terpandang pada dirinya, maka tidak mungkin ilmu itu akan mengalir padanya. Maka hal ini dicantum oleh para ulama min bab tawqiril ulama, menghormati para ulama, yang tentunya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dan sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah yang dimuat oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka, yaitu suatu bab yang berkenaan tentang tawqiril ulama, menghormati dan memuliakan para ulama ala hududi syar'i, sesuai dengan batasan-batasan syariat. Lal guluwa walal walat tafrid, tidak melampaui batas dan juga tidak meremehkan. Tetapi apa? Yakunu baina dzalik, di antara itu semua. Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala saja menghormati dan memuliakan mereka para hamalatul ilm, para ulama, menjunjung tinggi kedudukan mereka, maka tentunya kita lebih layak lagi